Sampai mana kita? Sampai Solo. Perdamaian. Sulhu. Mari kita bikin. Tulis di samping Arabnya sul, sod lam ha sul, sulhun. Apa artinya? Perdamaian. Oke, baca. Sulhu, perdamaian. Sulhu ialah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan atau perbantahan. Ada orang yang berkelahi, berkonflik, bertikai, cekcok, maka mesti didamaikan. Proses perdamaiannya itu disebut dengan as-sulhu. Terus. Mengadakan perdamaian adalah suatu perkara yang amat terpuji, bahkan diperintahkan dalam agama Islam. Was-sulhu khair. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sulhu, perdamaian. Jaizun, apa artinya? Boleh. Bainal muslimin. Adakah perdamaian yang tak boleh? Ada. Illa, kecuali. Sulhan, perdamaian. Ahalla haraman, menghalalkan yang haram. Perdamaian menghalalkan yang haram. Pak Haji, kami pakai tanah Pak Haji. Tak boleh pakai tanah saya. Untuk kita buat diskotik, tempat minum khamar, main judi, haram. Tapi kita berdamai Pak Haji, sebulan kami bayar 100 juta. Bolehlah kalau gitu. Perdamaian menghalalkan yang haram. Boleh? Tidak. Au harrama halalan, atau mengharamkan yang halal. Halal perbuatan itu berdamai, membuat kesepakatan, maka tak boleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmizi. Terus. Macam-macam perdamaian. Satu, perdamaian antara muslimin dengan orang non-Islam. Islam dengan tak Islam. Macam perdamaian orang Islam di Madinah dengan orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Islam dengan tak Islam. Perdamaian di Poso antara orang Islam dengan orang Kristen berperang. Perdamaian di Bosnia antara Islam dengan Ortodok. Bosnia presidennya Ali Izetbegovic. Serbia Slobodan Milosevic. Perdamaian. Dua, perdamaian antara imam dengan kaum buruh. Kaum yang tidak tunduk kepada imam atau kaum pemberontak. Imam pemimpin. Ada satu kelompok yang melawan, namanya buat. Buat tamar buta bisa dibaca ha, buah. Setelah itu dikirimkan tentara, ditumpas, kemudian berdamai. Perdamaian itu disebut dengan sulh. Tiga, perdamaian antara suami istri. Suami istri berkelahi, didamaikan oleh Pak Kua, didamaikan oleh Pak Kades. Sulh. Terus. Empat, perdamaian dalam urusan muamalat. Muamalat dalam kurung interaksi sosial. Muamalat, hubungan interaksi sosial. Inilah yang banyak terjadi dan perlu sekali menjadi perhatian. Karena kalau berkelahi, cemana kita mau menggapai cita-cita? Selesai pembahasan sulhu. Sekarang masuk pembahasan yang baru. Apa pembahasan kita sekarang? Ikrar. Pengakuan. Ikrar. Pakai kop. Ikrar.